Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Ikhwani fid din akramanillahu wa iyyakum, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan mulai pembacaan kitab al mulakhas fi syarhi kitab at tauhid, ringkasan penjelasan kitab Tauhid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, salah seorang ulama besar di abad ini, yang insyaAllah Ta'ala sebagian besar kita telah mengenal beliau dan telah sering mendengarkan nama beliau. Salah satu rujukan umat di abad ini, khususnya Salafiyin, dan lebih khusus lagi di dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer atau masalah-masalah baru, masalah-masalah ijtihadiyah, banyak di antara kaum muslimin yang kembali kepada beliau dikarenakan kedalaman ilmu beliau, sehingga beliau diangkat oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabiyah menjadi anggota Al-Lajnah Daimah Lil-Buhuthil Ilmiyah Wal-Ifta, yaitu komite tetap untuk pembahasan-pembahasan ilmiah dan fatwa di negeri Saudi Arabiyah, di negeri para ulama. Dan ini adalah semacam majelis ulama kalau di Indonesia. Tetapi kedudukannya di Saudi itu begitu mulia. Segala apapun keputusan raja harus melewati lajnah ini. Kalau di negeri-negeri lain mungkin setelah keluar keputusan baru dimintakan fatwa kepada ulama. Setelah terjadi masalah, baru ulama diminta fatwa. Tetapi di negeri Saudi Arabiyah, alhamdulillah, negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah, negeri yang paling banyak berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin, ulama masih sangat dihormati. Ulama masih memiliki peranan penting di tengah-tengah pemerintah maupun masyarakat. Sehingga keputusan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan kemaslahatan umum, itu aturannya di sana, undang-undangnya harus melewati Al-Lajnah Daimah Lil-Buhuthil Ilmiyah Wal-Ifta, atau ada lembaga lain yang semisal, yaitu Hay'atu Kibaril Ulama. Hay'atu Kibaril Ulama, yakni semacam organisasi yang di situ berhimpun ulama-ulama besar untuk membicarakan, membahas, meneliti, dan mengeluarkan fatwa-fatwa untuk kebutuhan kaum muslimin di abad ini. Alhamdulillah, hampir setiap hari kita lihat di website resminya Al-Ifta. Anda bisa buka website resmi Al-Ifta. Itu adalah website resmi Al-Lajnah Daimah. Berbagai masalah-masalah yang diajukan itu sebagiannya ditampilkan di situ. Dan juga menerima berbagai macam pertanyaan dari seluruh dunia. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala adalah salah seorang anggota lembaga tersebut. Qaddarallahu masya'a fa'al. ketika ana mengunjungi kantor Al-Lajna Daimah di Riyadh, tujuannya utama untuk ketemu beliau, tetapi saat itu beliau sudah keluar. Walhamdulillah masih ketemu dengan mufti, yaitu Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Baik. Dan kitab ini adalah kitab yang sangat bagus. Beliau meringkas faidah-faidah yang paling penting dari kitab Tauhid. Dan kitab Tauhid itu sendiri, sebagaimana yang sudah kita pahami bersama, adalah karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yang berjudul kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi alal abid. Ini judul lengkapnya, kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi alal abid. Dan kitab Tauhid adalah di antara kitab yang berbicara tentang Tauhid yang paling bagus, sehingga para ulama telah banyak mengeluarkan syuruh wa ta'liqat, penjelasan-penjelasan dan komentar-komentar ilmiah untuk menerangkan makna-makna yang terkandung di dalam kitab Tauhid. Dan mungkin yang paling pertama sekali yang tertulis adalah kitab Taisirul Azizil Hamid, karya Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Abdul Wahhab, salah satu anak beliau. Anak atau cucu? Syekh Sulaiman. Demikian pula yang setelah itu, yang keduanya adalah kitab Fathul Majid, karya Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab, karya cucu beliau. Dan kitab Fathul Majid ini ada ringkasannya. Kitab Fathul Majid ada ringkasannya yang berjudul Qurratu Uyunil Muwahhidin. Ya, kalau antum merasa berat membaca Fathul Majid yang tebal dan pembahasannya begitu mendetail, penuh dengan nukilan-nukilan para ulama, ada yang lebih ringan. Ringkasan Fathul Majid yaitu Qurratu Uyunil Muwahhidin, juga karya Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan Syekh Ibn Bas rahimahullah memiliki ta'liq terhadap kitab Fathul Majid. Memiliki ta'liq terhadap kitab Fathul Majid yang sangat berfaedah. Dan di antara kitab yang paling berfaedah yang menjelaskan kitab Tauhid adalah kitab Al-Qawlul Mufid ala kitab Tauhid, karya Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Ini di antara kitab yang paling berfaedah di dalam menjelaskan kitab Tauhid. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan sendiri memiliki dua kitab di dalam menjelaskan kitab Tauhid. Yang pertama berupa syarah panjang lebar, mencakup banyak sekali faedah, yang kadang-kadang faedah tersebut berhubungan dengan masalah fikih, berhubungan dengan masalah akidah, yang mungkin dalam kitab Tauhid sebetulnya tidak dibahas. Yang beliau berjudul I'anatul Mustafid fi syarhi kitab At-Tauhid. Adapun di dalam kitab ini beliau lebih meringkas faedah-faedah tersebut. Demikian pula kitab At-Tamhid, karya Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, Menteri Agama Saudi Arabia saat ini. Cucunya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, Mufti Saudi Arabia yang dulu, sebelum Syekh Ibn Baz rahimahullah. Dan itu juga syarah yang sangat bagus, yang sangat bermanfaat. At-Tamhid, syarah kitab Tauhid. Baik. Ini semua, dan masih banyak lagi. Dan masih banyak lagi. Sampai ada sebagian kitab yang khusus membahas takhrij al-ahadith, hadith-hadith, takhrij hadith-hadith yang disebutkan di dalam kitab Tauhid, sebagiannya da'if dan sebagiannya hasan dan kebanyakannya sahih. Dan yang da'if itu pada umumnya adalah sesuatu yang dikhilafkan para ulama, sebagaimana nanti insyaallah ta'ala akan kita singgung pada pembahasan-pembahasan yang akan datang. Artinya ini semua menunjukkan apa? Menunjukkan perhatian ulama terhadap kitab ini. Perhatian ulama terhadap kitab Tauhid yang menunjukkan bahwasannya kitab ini adalah kitab yang sangat penting sekali untuk dipelajari. Dan kitab ini, kalau antum berdakwah di tengah-tengah masyarakat Indonesia, insyaallah ta'ala kitab ini yang paling bermanfaat. Atau di antara kitab yang paling bermanfaat, yang paling dibutuhkan masyarakat. Kitab Tauhid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, rahmatan wasi'ah. Dan Syekh sendiri, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebetulnya sudah menyebutkan pelajaran-pelajaran dalam kitab Tauhid dalam bentuk yang ringkas. Itu saja sudah sangat bermanfaat. Tetapi dalam Al-Mulakhas ini, Syekh Shalih Al-Fauzan tidak mensyarah dan tidak menyebutkan masail atau fawaid yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri. Dan dalam kitab Al-Qawl Mufid, Syekh Ibn Al-Uthaymin, beliau mensyarah dan menjelaskan banyak sekali faedah yang bisa kita petik dari masail atau fawaid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik. Ini sekilas tentang kitab Tauhid dan biografi Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masuk pada mukaddimah beliau. Beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim iqtida'an bi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Memulai kitab dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim adalah bentuk peneladanan terhadap kitab Allah dan juga tulisan atau surat-surat yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan utama menuliskan bismillah ketika seorang menulis buku adalah isti'anatan billahi azza wa jalla, untuk memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ba di situ adalah ba isti'anah. Maka ketika kita mengucapkan bismillah, artinya apa? Astainu billah. Aku memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Watabarrukan bismihi bitaqdimihi. Demikian pula, hal itu adalah bentuk tabarruk, mencari kebaikan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita kedepankan penyebutan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal itu merupakan at-tanbih, peringatan. Peringatan kepada penulis kitab untuk ikhlas di dalam menuliskan kitabnya. Demikian pula peringatan kepadanya bahwasannya dia selalu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga itu merupakan peringatan agar dia hanya menulis hal-hal yang sekiranya dapat mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia berhati-hati di dalam menulis. Janganlah dia tulis hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faedah bismillah. Faedah bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah maknanya adalah al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman. Zat yang disembah, yang diibadahi dengan penuh cinta dan pengagungan. Sedangkan ar-Rahman maknanya adalah dzur-rahmatil wasi'ah, pemilik rahmat yang maha luas. Dan ar-Rahim maknanya adalah dzur-rahmatil wasilah, pemilik rahmat yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Berkata Syekh al-Muqaddimah, pembukaan. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Fahada syarhun mujaz ala kitab at-tauhid li Syekh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Maka ini adalah penjelasan ringkas atas kitab at-tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Katabtuhu ala tariqatil madrasiyah al-hadithah. Aku menulisnya dalam bentuk tulisan sebagaimana yang biasa diajarkan pada sekolah-sekolah di masa kini. Jadi, kalau antum sempat belajar di Saudi Arabiyah, maka bentuk penulisan Syekh di sini adalah seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah yang ada di Saudi Arabiyah. Maksudnya apa? Maksudnya lebih mudah dipahami insyaallah taala dibanding buku-buku para ulama dahulu yang membutuhkan penelitian yang sangat mendalam atau butuh mutala'ah, butuh bersabar untuk bisa memahaminya. Tetapi ulama di masa ini walhamdulillah Allah berikan taufik untuk menulis dan menjelaskan fawaid lebih mudah, ya. Dikarenakan melihat apa? Melihat kondisi kaum muslimin yang sudah semakin jauh dari ilmu bahasa Arab, semakin jauh dari memahami agama dengan benar, sehingga para ulama di masa ini berusaha bagaimana memudahkan ucapan-ucapan para ulama di masa lalu. Sehingga dikatakan sebagian ulama seperti kitab-kitab Syekh Ibn Utsaimin. Kitab-kitab Syekh Ibn Utsaimin itu sebetulnya adalah kebanyakannya nukilan dari ucapan-ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Al-Allamah Ibn Al-Qayyim. Yang mana, kalau kita membaca langsung kitab-kitab Syekhul Islam dan muridnya Ibn Al-Qayyim, barangkali bagi orang yang kurang bekal seperti kita di dalam bahasa Arab, sulit memahami. Tapi ketika membaca penjelasan Syekh Ibn Utsaimin, Masya Allah begitu mudah. Begitu mudah dipahami. Padahal isinya sama. Maksudnya satu. Seperti yang diucapkan Syekhul Islam dan Allama Ibn Al-Qayyim. Nah inilah yang ditempuh oleh Syekh di dalam kitab ini. Sehingga saya sangat menyarankan sekali setiap dari ikhwan memiliki kitab ini. Kitab yang sangat berfaedah sekali, akan sangat bermanfaat insyaAllah ta'ala bagi antum sekalian dan juga bagi keluarga antum dan masyarakat antum insyaallah taala untuk diajarkan. Kata Syekh, liyakuna aqraba ila afhamil mubtadiin. Saya buat seperti itu agar lebih dekat kepada pemahaman-pemahaman al-mubtadiin, orang-orang yang baru belajar. Jadi beliau berusaha untuk memudahkan kita di dalam memahami kitab tauhid. Wa arjullaha an yanfa'a bihi wa yakuna ishaman fi nashril ilmi wa tashihil aqidah. Dan aku berharap kepada Allah agar memberikan manfaat dengan kitab ini dan semoga menjadi satu saham di dalam menyebarkan ilmu dan meluruskan akidah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi Salih bin Fauzan bin Abdillahi al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan ini diantara sedikit kitab yang ditulis oleh Syekh. Karena kesibukan Syekh mengajar, kesibukan kerja di Lajnah Daimah, beliau tidak banyak menulis kitab, tetapi kitab beliau banyak. Siapa yang menulis? Yang menulisnya adalah murid-muridnya, yaitu disalin dari kaset-kaset rekaman. Demikian pula Syekh Ibn Utsaimin, beliau Syekh Ibn Utsaimin menulis kitab bisa dihitung dengan jari yang beliau tulis dengan tangan beliau. Tapi kenapa kitab beliau banyak? Karena ditulis oleh murid-muridnya dari kaset-kaset yang terekam kemudian disalin. Walhamdulillah buku-buku beliau tersebar, demikian pula Syekh Shalih Al-Fauzan, buku-buku beliau tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, walaupun kita tidak pernah mengenal siapa yang menulis buku-buku tersebut, siapa yang mentranskrip dari kaset untuk dipindahkan ke buku-buku. Dan mereka tentunya memiliki apa? Suatu amalan yang sangat besar yang menjadi sebab tersebarnya ilmu para ulama. Baik. Setelah mukaddimah, beliau mulai kitab ini dengan menyebutkan secara ringkas biografi penulis kitab At-Tauhid, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Berkata Syekh, "Nubdzatun mujazah an hayatil mu'al, an hayati al-mu'allif." Gambaran ringkas tentang kehidupan penyusun kitab ini. Nasabuhu, nasab beliau. Huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali min ali musharraf min qabilati Bani Tamim al-Mashhurah wa imamud da'wah salafiyah fi Najd wa ghairiha. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Ali, berasal dari keluarga musharraf dari kabilah Bani Tamim yang masyhur. Beliau adalah imamud da'wah as-salafiyah di Najd dan selainnya. Insyaallah taala untuk menambah faedah saya akan bacakan nasab beliau lebih lengkap, yang mana nasab beliau tersambung sampai dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Antum bisa baca dalam kitab Salafi antara tuduhan dan kenyataan. Baik. Beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Buraid bin Muhammad bin Buraid bin Musharraf bin Umar bin Mu'dad bin Rais bin Zakhir bin Muhammad bin Alwi bin Wuhayb bin Qasim bin Musa bin Mas'ud bin Uqbah bin Sani bin Nahshal bin Shaddad bin Zuhair bin Shihab bin Rabi'ah bin Abu Sud bin Malik bin Hanzalah bin Malik bin Zaid Manah ibn Tamim bin Mur bin At bin Tabikha bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan. Ini bapak beliau. Adapun ibu beliau, nasabnya bertemu dengan bapaknya pada Al-Musharraf. Pada Al-Musharraf. Yakni, dia adalah bintu Muhammad bin Azaz Al-Musharrafi Al-Wuhaybi juga At-Tamimi. Sama dari Bani Tamim. Di mana nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tahu? Hah? Siapa? Siapa? Adnan? La. Sebelum itu. Sebelum Adnan. Ada yang tahu? Sampai pada Ilyas bin Mudar. Ilyas bin Mudar di sini nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan isyarat akan tersambungnya nasabnya ini. Bahkan telah memberikan sebuah rekomendasi atas kebaikan Bani Tamim yang merupakan suku asal dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebagaimana disebutkan di dalam As-Sahihain dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, La azalu uhibbu Bani Tamim min thalathin sami'tuhunna min Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata sahabat yang mulia Abu Hurairah, saya senantiasa mencintai Bani Tamim karena tiga alasan atau tiga sebab yang pernah aku dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaqul, beliau bersabda, hum ashaddu ummati 'ala ad-dajjal. Mereka Bani Tamim adalah umatku yang paling keras terhadap Dajjal. Ini yang pertama. Dan ini membantah kaum Sufi dan Syiah yang mengarahkan hadis-hadis tentang kemunculan Dajjal kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Qala, waja'at sadaqatuhum faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Abu Hurairah, suatu hari pernah datang sedekah-sedekah dari Bani Tamim. Jadi dikirim sedekah dari Bani Tamim, dikirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang ada di kota Madinah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, hadhihi sadaqatu qaumina. Ini adalah sedekah-sedekah yang berasal dari kaum kita. Ini isyarat yang menunjukkan dekatnya hubungan nasab antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Bani Tamim. Qala, wa kanat sabiyyatun minhum inda Aisyah. Kata Abu Hurairah, dan dahulu ada wanita tawanan atau wanita budak yang berada di sisi Aisyah. Maksudnya dia membantu Aisyah, menjadi milik Aisyah. Budak milik Aisyah yang berasal dari Bani Tamim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "A'tiqihi fa innaha min waladi Ismail." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, "Bebaskan dia karena sesungguhnya dia adalah dari keturunan Nabiullah Ismail alaihi salam." Ini bukan isyarat lagi, tetapi penegasan. Memang mereka adalah satu keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nabiullah Ismail alaihi salam. Dan ini menunjukkan kedekatan nasab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Al-Imam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini tentang nasab beliau. Syekh mengatakan, nash'atuhu wa ilmuhu. Pertumbuhan beliau dan ilmu beliau. Wulida fi baladatil Uyainah qurba Madinatir Riyad. Beliau dilahirkan di negeri Uyainah yang dekat dengan kota Riyad saat ini, ibu kota Saudi Arabia. Sanata alfin wa mi'atin wa khamsata asyar. Pada tahun 1115 Hijriah. Wa hafidhal Qur'an al-Karim wa huwa saghir. Beliau rahimahullah telah menghafal Al-Quran ketika masih kecil. Wa tatalammad ala walidihi qadi al-Uyainah fi waqtihi. Dan beliau telah belajar kepada bapaknya sendiri yang merupakan qadi, hakim di negeri Uyainah di masa tersebut. Dan di negeri-negeri kaum muslimin dahulu yang diangkat jadi qadi adalah para ulama, bukan orang yang berhasil menyelesaikan S1, S2, S3 di fakultas hukum, bukan. Tetapi para ulama yang mengerti hukum-hukum agama. Maka dari sini menunjukkan Memang keluarga beliau adalah keluarga para ulama. Wa ala ghairihi min masyahiri ulama'in Najd wal Madinah wal Ahsa wal Basrah. Demikian pula beliau belajar kepada selain bapaknya dari para ulama yang terkenal di Najd ataupun di Madinah, di Ahsa maupun di Basrah. Fadraka ilman ghaziran ahhalahu lilqiyami bidakwatihi al-mubarakah. Maka beliau menghasilkan ilmu yang sangat mendalam sekali. Di mana dengan ilmu tersebut menjadikan beliau itu pantas untuk menegakkan dakwahnya yang penuh berkah ini. Jadi subhanallah, ini pelajaran besar yang bisa kita petik. Berhasilnya dakwah dengan ilmu. Fi waktin intasyarat fil bidak wal khurafat. Ketika itu bid'ah-bid'ah dan khurafat-khurafat tersebar. Wattabarruk bil kubur wal asyjar wal ahjar. Demikian pula kesyirikan tersebar di masa itu berupa tabarruk dengan kuburan-kuburan, batu-batuan dan pohon-pohonan. Dan sampai hari ini masih terus terjadi yang seperti itu. Faqama rahimahullah bidda'wati ila tashihi al-aqidah. Maka beliau bangkit untuk berdakwah mengajak kepada tashih al-aqidah. Pelurusan akidah, pembenaran akidah. Ini pertama sekali di dalam dakwah. Wa ikhlasil ibadati lillahi wahdah. Dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Inilah dakwah para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Ini kunci kesuksesan dakwah yang kedua. Yaitu dakwah tersebut harus betul-betul dibangun di atas dasar keikhlasan. Mengajak kepada Allah, memurnikan ibadah kepadanya, bukan mengajak kepada kepentingan-kepentingan politik, kepentingan ekonomi, atau kepentingan kelompok, dan sebagainya. Ini dasar kesuksesan dakwah beliau yang kedua. Yang pertama tadi ilmu, yang kedua al-ikhlas. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, "Aktsaru ma yufsidu ad-da'wah adamul ilmi wa adamul ikhlas." Kebanyakan yang merusak dakwah adalah tidak adanya ilmu dan tidak adanya ikhlas. Ini beliau simpulkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, "Inilah jalanku, yaitu aku mengajak kepada Allah di atas dasar ilmu. Demikian pula orang-orang yang bersamaku," yakni para sahabat, mengajak kepada Allah berdasarkan ilmu. "Dan maha suci Allah, aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukannya." Ayat ini diantara ayat yang paling penting dipahami bagi setiap orang yang berdakwah. Dan silakan antum baca penjelasan ayat ini yang sangat berfaedah dalam kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Ibn Utsaimin. Di situ ada faedah-faedah yang sangat besar sekali. Demikian pula dalam kitab ini insyaallah ta'ala, Syekh Shalih Al-Fauzan akan menjelaskan faedah-faedah penting dari ayat tersebut. Kemudian kata Syekh, وَأَلَّفَ عِدَّةَ كُتُبٍ. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah menuliskan sejumlah buku. Ini adalah diantara metode yang sangat efektif untuk berdakwah. Ya, jangan antum sepelekan. Bahkan dikatakan para ulama, diantara senjata untuk berdakwah itu tiga. Senjata untuk berdakwah itu ada tiga. Yang pertama buku, yang kedua kaset atau CD, yang ketiga buletin. Ini dikatakan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh dalam sebuah muhadarah yang berjudul Kun Da'iyan. Jadilah engkau seorang da'i. Beliau mengatakan, da'i itu harus minimal punya tiga senjata. Beliau tidak mengatakan pertama pintar berbicara, tidak. Pertama kata beliau, sediakan buku bersamanya selalu. Kemana-mana dia membawa buku untuk dia bagi-bagikan. Yang kedua, kaset-kaset atau CD-CD. Yang ketiga, buletin-buletin. Dan di situ, beliau menyebutkan satu kisah. Bagaimana dakwah melalui penyebaran buku-buku begitu sangat bermanfaat. Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih. Beliau adalah pendiri Jami'ah atau Jam'iyah Ansarus Sunnah di Mesir. Organisasi Salafiyah bisa dikatakan yang pertama di Mesir. Atau yang termasuk yang pertama di Mesir. Walaupun perlu saya katakan, perkembangannya organisasi ini banyak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Hizbiyun. Sayang sekali. Tetapi pendirinya seorang Salafi dan dipuji oleh para ulama. Dipuji oleh Syekh Ibn Baz. Dan terakhir, pujian Syekh, siapa? Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh. Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih, antum bisa lihat pada ta'liq kitab Fathul Majid. Beliau yang menta'liq kitab Fathul Majid. Beliau ini adalah Talib Al-Azhar. Jami'ah Al-Azhar, Mesir. Dan jami'ah ini sudah dimaklumi. Mabda'nya adalah Asy'ariyah, Sufiyah. Dan fikihnya Syafi'iyah. Tapi akidahnya Asy'ariyah wa Sufiyah. Ini Jami'ah Al-Azhar. Nah, Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih adalah talib di Al-Azhar. Lama dia belajar di sana, sampai akhirnya diwisuda. Dan mereka dahulu memiliki pakaian khusus sebagai alumni atau mahasiswa atau ulama yang terkait dengan Al-Azhar, yang menunjukkan kemuliaan ilmu di tengah-tengah mereka, masyarakat Mesir. Nah, beliau menceritakan, Syekh Muhammad ini suatu hari pulang kampung. Setelah selesai dari belajar di Mesir, dia pulang kampung. Di tengah perjalanan, dia singgah di sebuah kebun. Nah, petani ini, di kebunnya, dia sudah siapkan perpustakaan khusus dengan tujuan untuk berdakwah. Sebagian dia izinkan baca di tempat, sebagian dia berikan hadiah untuk dibawa pulang. Nah, Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih ini mampir di perpustakaannya tersebut, di tengah-tengah perkebunan. Maka beliau dapatkan di situ kitab Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim. Dan beliau terheran-heran. Selama saya belajar di Mesir, kok saya tidak pernah lihat kitab ini? Setahu saya, seluruh kitab para ulama sudah saya baca. Subhanallah, bagaimana mereka menyembunyikan kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga ada satu kisah, Syekh Khalil Kharras. Beliau juga seorang ulama Azhar yang ditugaskan meneliti kitab-kitab Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim. Pada akhirnya beliau rujuk kepada manhaj salaf. setelah meneliti kitab-kitab Syekhul Islam. Nah, kisahnya persis seperti Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih. Dia baca kitab Ibnu Qayyim ketika itu. Dan dia kemudian membaca, subhanallah, penjelasan akidah yang luar biasa, penjelasan manhaj yang luar biasa, benar-benar menjelaskan dengan ilmiah untuk mengajak manusia kembali kepada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan inilah kisah awal beliau mendapatkan hidayah ke manhaj salaf. Dari mana dia dapatkan? Dari seorang petani, bukan seorang talibul ilmi. Dengan apa? Dengan senjata. Petani walaupun dia bukan talibul ilmi yang menghafal dalil, tapi dia punya senjata. Dia punya senjata, buku tersebut. Akhirnya buku itu dihadiahkan kepada Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih. Di kemudian hari, Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih dikenal sebagai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Mesir. Rahimahullahu ta'ala, perhatikan bagaimana senjata di dalam dakwah itu diperlukan. Demikian pula Pak Kiai Syamsuddin. Pak Kiai Syamsuddin, Ketua NU Salopah. Ketua NU Salopah ketika itu, Kecamatan Salopah, di mana itu? Di Tasik. Ketua NU, ma'ruf NU. Nggak perlu dijelaskan. Beliau rahimahullah rujuk kepada manhaj salaf dan mengajarkan kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menghapuskan seluruh kitab-kitab Asy'ariyah dan Sufiyah di pondoknya. Dari mana beliau awal kali mendapatkan hidayah? Dari anaknya yang bekerja sebagai TKI di Arab Saudi. Walhamdulillah, karena anak kiai paham bahasa Arab, ketika selesai sholat, beliau duduk mendengarkan ceramah-ceramah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Masjidil Haram, akhirnya anaknya mendapatkan hidayah. Kemudian anaknya ini tidak tinggal diam. Dia berdakwah kepada bapaknya. Bagaimana cara dia berdakwah? Dia beli buku-buku Syekhul Islam, buku-buku para ulama Ahlus Sunnah, dan dia kirimkan ke bapaknya. Ketika dia pulang, dia sudah tidak repot lagi berdebat dengan bapaknya. Dia sudah tidak repot berdakwah kepada bapaknya. Bapaknya sudah baca sendiri. Bahkan bapaknya sudah mengajarkan buku-buku yang dia kirim. Subhanallah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dengan usaha dakwah yang mungkin ringan sekali melalui buku-buku yang kita sebarkan. Demikian yang dijelaskan para ulama. Min ashhariha hadzal kitab, kitabut tauhid. Kata Syekh, dan di antara buku beliau yang paling masyhur, yang paling terkenal adalah kitab ini, yaitu kitab Tauhid. Faqad laqiya qabulan 'aziman. Buku ini sungguh telah diterima dengan penerimaan yang besar ladal ulama wal muta'allimin. Di sisi para ulama dan para penuntut ilmu. Wa tanaw bihi dirasatan wa syarhan. Dan mereka memperhatikan buku ini, apakah mempelajarinya atau menjelaskannya. Fahuwa kitabun badi'ul wad'i. Dan ini adalah sebuah kitab badi'ul wad'i, di mana penyusunannya itu begitu memukau. Yani nanti akan kita lihat bagaimana penyusunan bab-bab yang disebutkan oleh Syekh mengandung sebuah fikih. Mengandung sebuah fikih yang sangat mendalam. Azimul fa'idah. Faidahnya sangat besar. Nafa'allahu bihi khalqan kathira. Allah telah memberikan manfaat dengan kitab ini makhluk yang sangat banyak sekali. Maka kalau antum ada rezeki, jangan pelit-pelit. Beli buku ini, fotokopi, kirimkan kepada keluarga-keluarga antum. Mudah-mudahan keluarga antum di kampung halaman mendapatkan hidayah. Dan alhamdulillah, buku ini sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa dunia, termasuk bahasa Indonesia. وَقَدْ بَقِيَ شَيْخْ طِيلَةَ حَيَاتِهِ مُعَلِّمًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى آمِرًا بِالْمَعْرُوفِ وَنَاهِيًا عَنِ الْمُنْكَرِ. Dan Syekh sepanjang hidupnya telah menghabiskan hayatnya dengan sebagai pengajar dan mengajak kepada Allah, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. إِلَىٰ أَنْ تُوْفِيَ فِي الدِّرْعِيَّةِ قُرْبَ مَدِينَةِ الرِّيَاطِ سَنَةَ أَلْفٍ وَمِئَتَيْنِ wasittah. Sampai beliau meninggal di Diraiyah, di dekat Madinah Riyadh, di dekat kota Riyadh pada tahun 1206 Hijriah. Wa qad takharraja ala yadihi adadun kabirun minal ulama wa a'immatid da'wah. Dan telah berhasil lulus, dididik melalui beliau, melalui pendidikan yang beliau lakukan, sejumlah besar dari kalangan ulama dan para imam-imam dakwah. Ajazzalallahu lahul ajra wassawab wa ja'alal jannata maswahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pahala dan ganjarannya itu besar dan menjadikan surga sebagai tempat tinggalnya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari penjelasan mukaddimah dan sekilas tentang pujian atau apa namanya, pujian Syekh Ibn Baz terhadap Syekh Shalih Al-Fauzan, terhadap penulis kitab dan penjelasan sekilas tentang biografinya. Baik, kita masuk pada isi kitab, Kitabut Tauhid, insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk memiliki kitab ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, tujuannya jelas adalah untuk menjauhkan umat dari dakwah beliau. Tujuannya orang-orang sufi dan orang-orang syiah menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasannya dari tengah-tengah beliau dan para pengikutnya dajjal itu akan muncul, itu jelas adalah untuk menjauhkan umat dari dakwah Syekh. Dan sudah ma'ruf, mereka itu tidak peduli walau harus berdusta. Dan mereka gunakan dalil-dalil, walhamdulillah, semuanya kita sudah bantah di dalam buku Salafi, antara tuduhan dan kenyataan. Tafadhol, dirujuk ke buku tersebut. Taib. Sudah kita bantah dalil-dalil yang mereka gunakan, bahkan dalil-dalil yang sahih, justru Dajjal akan muncul dari Khurasan. Yang mana Khurasan saat ini adalah daerah yang termasuk pada negeri Iran, yakni negara Syiah hari ini. Dan disebutkan dalam hadis, Dajjal akan diikuti oleh Yahudi Asbahan. Dan kenyataan betul-betul ada. Asbahan yang terletak di Iran hari ini, betul-betul terdapat orang-orang Yahudi. Dan banyak. Banyak sekali orang-orang Yahudi di Iran. Dan bahkan beberapa, stasiun televisi Iran, itu ada di negeri Yahudi. Di negeri Yahudi, hasil mencaplok negeri kaum muslimin, Filistin, yang mereka sebut dengan Israel. Walaupun kita tidak boleh menyebutkan dengan sebutan atau dengan nama Israel, karena itu adalah nama Nabi Ya'kub alaihissalam. Jadi seperti itu. Tidak lain tujuannya adalah untuk menjauhkan kaum muslimin dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, tanpa peduli meskipun harus berdusta. Taibu billahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir sesudah solat fardu, membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, Astaghfirullah 3 kali, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, La ilaha illallah wahdahu la syarikala, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jawabannya, semua zikir ini disunnahkan. Disunahkan untuk dibaca. Sudah tepat insyaAllah ta'ala berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Hanya saja, terdapat dalil setelah Nabi SAW selesai salat, pertama beliau zikir dengan astaghfirullah 3 kali. Setelah itu baru bebas mau mendahulukan yang mana, terserah. Tidak ada masalah. Apakah subhanallah 33 kali terlebih dahulu, alhamdulillah dan Allahu Akbar, kemudian baru ayat kursi dan seterusnya, tidak ada masalah. Taib. Dan yang disyariatkan dalam berzikir berjamaah dengan suatu suara atau dengan berzikir dengan banyak suara. Yang disyariatkan adalah berzikir sendiri-sendiri. Bukan zikir berjamaah. Yang disyariatkan adalah berzikir sendiri-sendiri. Yang namanya zikir berjamaah adalah termasuk bid'ah, mengada-ngada di dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ustaz, amalan apakah yang dicontohkan Nabi SAW setelah solat maghrib dan sunnah ba'da maghrib menunggu isya di dalam masjid? Tidak ada suatu amalan khusus sepanjang yang kita ketahui yang disyariatkan untuk dilakukan menunggu dalam waktu menunggu solat isya setelah solat maghrib. Maka seorang bisa melakukan amalan apa saja. Mungkin belajar ta'lim, mempelajari ilmu agama, membaca buku-buku agama, atau membaca Al-Quranul Karim, memperbanyak zikir kepada Allah, terserah apa saja. Dan yang paling afdol, kalau dia tetap duduk di tempat dia sholat. Selama dia belum batal wudhunya, maka dia masih dianggap sedang melakukan sholat. Ini keutamaan yang sangat besar. Orang yang habis melakukan sholat, kemudian dia duduk terus berzikir di tempatnya, selama dia belum batal, maka dia dianggap sedang melakukan sholat. Seperti dijelaskan dalam hadis Bukhari, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza dakhala al-masjid kana fi salatin ma kanat tahbisuhu." Apabila seseorang masuk masjid, dia sudah dianggap melakukan salat. Selama keberadaannya dia di masjid, itu untuk sholat. Jadi, misalkan orang masuk masjid setengah jam sebelum sholat. Dia menunggu waktu sholat dengan beribadah, berzikir, sholat sunnah, atau membaca Al-Quran. Seluruh aktivitasnya itu dianggap juga melakukan sholat. Yani seperti pahala sholat. Iya. Demikian pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa tusallil malaikatu madama fi majlisihi alladhi yusalli fihi." Dan setelah dia salat, kemudian dia diam di tempatnya, para malaikat akan senantiasa bersalawat untuknya selama dia masih berada di tempat salatnya. Maka ini yang disunahkan, kalau habis salat jangan mundur ke belakang atau maju ke depan, tetap tinggal di tempat salat. Di situ lebih baik daripada di tempat lain. Para malaikat itu mengatakan, "Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu." Malam yuhdith fihi. Para malaikat itu mendoakan, "Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia." Kata Nabi SAW, "Malam yuhdith fihi," selama dia belum berhadath. Baik. Kalau saudara adik kandung dari bapak saya tidak boleh dinikahikan Pak Kiai? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Yani maksudnya di sini adalah sepupu. Ya, sepupu itu bisa dinikahi. Karena apa? Karena bukan termasuk mahram. Kalau anda suka, silakan dinikahi. Kalau tidak, ya jangan. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya ikut sholat berjamaah kepada ahli bid'ah? Apakah ada bacaan bila hendak sholat? Hamba Allah di Purwadadi. Hukum sholat bersama ahli bid'ah dibolehkan ketika memang tidak ada lagi yang imam di situ selain dia. Maksudnya tidak ada ahli sunnah yang menjadi imam di situ. Dengan syarat, bid'ahnya itu tidak sampai pada derajat kesyirikan atau kekafiran. Maka kita harus tahu yang mana amalan bid'ah termasuk kesyirikan, kekafiran, dan mana yang tidak sampai pada kesyirikan atau kekafiran. Apakah ada bacaan bila hendak sholat? Tidak ada bacaan bila hendak sholat kecuali takbir Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Nabi SAW bersabda, "Idza kumta ila sholati fa'asbigil wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir." Kalau kamu mau sholat, sempurnakanlah wudu', kemudian berdiri menghadap kiblat, lalu bertakbir. Berdasarkan hadis ini, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak sah seseorang sholat sampai dia membaca. Maksud beliau membaca takbir, tapi sebagian orang memahami membaca niat. Padahal yang beliau maksudkan adalah membaca takbir Allahu Akbar berdasarkan hadis yang sahih. Tapi ini yang bisa kita jawab, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.